Ataupun sebelum solat Isya tadi telah kita bahaskan tentang masalah yang terdapat di dalam dua hadis di dalam kitab kita berkaitan dengan hukum mandi Jumaat. Dan pembahasan kita dapati bahawa terdapat dua pendapat tentang hukum mandi Jumaat. Satu mengatakan hukumnya wajib dan satu mengatakan hukumnya sunat, dan kedua-dua pendapat tersebut disokong oleh dalil, iaitu hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kita dapati bahawa kedua hadis itu sahih. Tetapi yang benar mesti satu, boleh kedua-dua? Betul. Bolehkah hukum mandi Jumaat wajib dan sunat dalam waktu yang sama? Mungkin ke? Tak mungkin. Dia sama ada wajib ataupun dia sunnah. Sebab mana wajib berlainan dengan makna sunnah. Yalah, daripada sudut apa? Dosa atau tidak dosanya meninggalkan perintah tersebut. Bila kerana itu hanya satu yang betul. Allah SWT saja yang mengetahui mana satu pendapat yang benar. Tapi yang Allah wajibkan atas kita adalah untuk mengkaji, memeriksa, meneliti dalil-dalil hujah-hujah digunakan pakai oleh ulama, dan kita pilih mana yang kuat mengikut pandangan kita, yang bersesuaian dengan kaedah-kaedah ilmu. Baik, itu yang diwajibkan atas kita. Sebab itu kita perlu belajar. Adapun apa yang kita sedang lakukan di sini hanyalah kita katakan sedikit contoh daripada apa yang dilakukan oleh thullabul ilm, penuntut-penuntut ilmu dan mungkin orang-orang yang alim, walaupun ia hanya sedikit daripada apa yang sebenarnya berlaku. Jadi bagaimana kita terangkan tadi bahawa yang penting bukan hanya khilaf itu, oh ada dua pendapat, pendapat itu pendapat ini. Tidak, yang perlu juga adalah mana satu pendapat yang kuat. Selain daripada kita ingin amalkannya, kalau dia adalah sesuatu yang berkaitan dengan kita, adalah kerana kita tidak mahu setakat beramal dengan tanpa dalil, dengan tanpa mengetahui sebabnya. Itu artinya kita taklid buta. Dan itu adalah serendah-rendah martabat seseorang itu, hanya ikut saja. Jadi yang lebih baik adalah dia beramal dengan sesuatu pendapat dengan dia mengetahui sekali kenapakah dalil untuk pendapat tersebut, walaupun dia mungkin bukan seorang alim atau mujtahid. Jadi ringkasnya telah kita katakan, oleh kerana dua-dua hadis sama-sama sahih, maka biasanya antara sebab-sebab tarjih yang sebab kita menguatkan satu pendapat adalah apabila salah satu daripada dalil tersebut lebih kuat, lebih sahih. Itu jelas lah. Ada dua, satu lebih kuat daripada yang satu, tapi yang lebih kuat tak. Sebab apa? Dua-dua hadis itu sama-sama jelas. Satu kata, Nabi kata wajibul ala kulli muhtalim, mandi Jumaat wajib. Itu jelas, itu sahih, nas. Dan dalam hadis kedua pun jelas juga, siapa yang mandi, mandi lebih baik daripada wuduk, pun jelas itu. Kalau nak kata yang lebih jelas, saya rasa yang wajib tu lebih jelas, lebih nas lagi. Tapi sebenarnya dua-dua jelas. Jadi tak ada jalan melainkan kita hanya mengatakan hadis itu lebih kuat. Tapi ini sebenarnya tak cukup untuk mentarjih, kan? Ya, sebab tu kita bawakan satu lagi hadis. Ini juga adalah hadis muttafaqun alaih, iaitu hadis Umar bersama Uthman. Tapi di sini juga ada masalah juga, sebab hadis ini dipakai oleh dua-dua pihak yang bertentangan. So, Umar mengingkari perbuatan Uthman kerana tidak mandi, ya, dan dia membawa dalil untuk pendapat beliau. Jadi itu sebab ulama menguatkan dengan pendapat ini. Tapi pendapat kata yang kedua mengatakan dia tidak wajib, sebab Uthman tidak mandi. Dan Uthman tidak balik untuk mandi, Umar tidak suruh untuk mandi. Boleh ke kita pakai? Kalau kita nak teruskan macam mana? Siapa minat nak teruskan membahaskan hadis Umar bersama Uthman? Banyak faedah sebenarnya. Kalau awak kata sebenarnya pendapat Uthman dah kuat, sebab Uthman tidak mandi, itu yang dia faham daripada awal. Kemudian bila ditegur oleh Umar bin Khattab, dia masih tetap tidak mandi. Jadi kita pakai pendapat dia. Boleh kita pakai macam tu? Cuba fikirkan. Tak boleh? Ataupun tak kuat lah. Kenapa tak kuat? Dia dah diingkar dulu. Cuba cari depan semua. Sebabnya Uthman ini ada bawa dalil tak? Kenapa dia tak mandi? Dia tak bawa dalil. Bila dah ditegur oleh Umar bin Khattab, dia tak bawa dalil. Yang bawa dalil siapa? Umar bin Khattab. Kan Nabi SAW perintahkan kita mandi. Jadi kalau awak dengar dua orang mujtahid sedang berdebat, bukan main pilih-pilih je. Bukan oleh kerana salah satu tu tetap dengan pendapat dia atau dua-dua tetap dengan pendapat dia, jadi kita katakan yang itu kita ambil. Tidak, dia, kita kena lihat siapa yang ada dalil. Kita dapati ketika ini Umar yang ada dalil. Tapi persoalan yang mungkin orang tanya, apa dia kata, tapi kenapa Umar tak paksa Uthman mandi, ambil air galuh mandikan dia? Kenapa? Dia biarkan aja Uthman solat sama-sama. Kenapa? Sebab dalam hal ini Uthman bin Affan ni bukan budak kecil. Anak dia ke? Tetapi dia adalah seorang alim, seorang sahabat besar. Dia seorang mujtahid. Pendapat dia tak wajib dan dia tak mau argue lagi ni pertengah khutbah. Jadi seorang mujtahid lain tak boleh membatalkan pendapat mujtahid lain. Walaupun dia dihujam macam mana pun. Faham? Sebab tu kita dapati ulama kalau ada pendapat berbeza-beza, bawa ujar sana sini, akhirnya tetap dengan pendapat mereka. Kita boleh katakan dia tu tak asuk lah dengan pendapat dia. Tak mesti juga. Sebab pada dia pendapat dia masih lagi kuat. Pendapat yang orang bawa tu masih lagi tidak kuat. Ada pun yang telah lakukan oleh Umar, dia telah lakukan. Dia telah mengingkari perbuatan tersebut dengan hujah. Jadi tentu sekali yang betul semua satu, sama ada Umar ataupun Uthman. Itu je. Satu tetap salah, tapi dua-dua akan dapat pahala. Kalau mereka ni dua-dua adalah mujtahid. Itu pada dalil-dalil yang tak ada dalil Uthman yang kita baca tadi tu. Siapa yang mandi, mandi lagi apa? Semua orang tak sebut dia malas nak gaduh kan? Betul tak? Mungkin juga kan? Mungkin aja. Tak mungkin. Jadi tak boleh juga kita jadikan hadis Umar dengan Uthman ni sebagai dalil bahawa mandi Jumaat itu tidak wajib. Baik, kita cari tetap dalil. Dan yang ketiga kita dapati adalah lagi satu sebab tarjih, iaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang terdapat di dalamnya asal usul kisah diperintahkan mandi tersebut. Dan ini adalah qarinah, walaupun tidak sharih, tidak betul-betul direct tentang mana satu hadis datang dulu, sehingga kan kita boleh memansuhkan salah satu daripadanya. Jadi mula-mulanya tak wajib mandi, sebab tu mereka tak mandi, ada yang tak mandi jadi usuk. Lepas tu diperintahkan mandi. Sebab dulu hadis sahih, dulu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu pendapat inilah yang lebih kuat. Cuma bezanya kalau mengikut Ibnu Abbas, dia kembali kepada asal. Mereka terbalik, dia kata asalnya tu asalnya itu tidak wajib, kemudian dia wajib, lepas itu dia kembali kepada tidak wajib. Tapi tetap Ibn Abbas radhiyallahu anhu tak bawa dalil. Jadi ini lebih sesuai dengan apa tu, dengan mana kita boleh kumpulkan kedua-dua hadis ini. Nah, ada sebagian sahabat yang kita baca tak pernah tinggal kan mandi Jumaat sampai dia meninggal dunia. Nah. Saya sangat tertarik juga dengan pendapat Ibn Abbas tu. Pasal dia dia memang tak membawakan dari secara khusus. Tetapi dia kan kalau kita melihat kepada ilah, ya, ilah secara umum, dan sepertinya kita sepakat dengan ilah itu adalah masalah bau kena hadirnya bersama kan. Jadi dengan demikian kita kata cari misal lah, macam di Singapura. Singapura ni ekor semuanya kan, ada spray wangi, itu macam orang sabun shampoo bagus-bagus. Tiap-tiap hari tak lepas mandi. Jadi ilahnya adalah mengelakkan daripada bau busuk. Kalau tak ada apa ni keadaan boleh bau busuk, tak mandi pun tak apa. Ya, cuba bayangkan kalau macam tu, semua orang tak mandi, datang balik busuk. Tetapi itu adalah ilah tu kita terima sebenarnya. Tetapi di sini ada dua perkara. Sesuatu yang ghalib, yang biasa, kalau sebab untuk sesuatu perkara yang biasa berlaku, kalau tak mandi biasanya macam gini, kita tak boleh ambil keadaan-keadaan yang mengkhususkan sehingga kita kata hukumnya bergantung kepada keadaan. Sebenarnya dah tak boleh. Dan yang menguatkan kata-kata saya ni adalah lafaz dalam hadis Bukhari Muslim. Dia tidak membeza-bezakan keadaan masjid tu besar kecil, bau ke tak bau. Betul lah, umum terus. Rasulul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat wajib ke setiap orang yang balik. Tak ada kaitan dengan apa, bau ke tak bau. Jadi ada juga, tetapi tak cukup untuk melawan keumuman tersebut. Dan ini lebih apa? Itulah dia. Selain daripada dia tidak akan datang daripada, yang macam mana pun ini semua adalah pendapat yang masih yang kita boleh terima. Alhamdulillah. Hadis yang kita akan bahaskan berikutnya, hadis panjang lebar sebenarnya. Tak tahu, patutnya makan lagi satu pelajaran. Kita tengok apa yang kita boleh lah. Hadis 107. Wa'an Aliin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuba. Rawahu Ahmad wal khamsah. Wa hadha lafdhu Tirmidzi wa hassanahu wa shahahahu Ibn Hibban. Artinya dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membacakan Al-Quran kepada kami selama beliau tidak junub. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Khamsah, dan ini adalah lafaz At-Tirmidzi dan dia menghasankannya, sedang Ibn Hibban menilainya sahih. Ada permasalahan sedikit kat sini. Macam mana dia boleh diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Khamsah? Apa makna Al-Khamsah? Empat campur dengan Imam Ahmad. Jadi patut Ahmad dan Arba'ah. Nah, itu yang ditegur oleh pengarang kitab ataupun pensyarahnya. Yang lebih bagus adalah Al-Arba'ah. Ditegur pun dengan adab. Dan memang dalam sebahagiannya, dalam sebahagian nuskhah tertulis seperti itu. Nah, jadi ini maknanya Imam Ibn Hajar Asqalani macam mana pun ada juga, mungkin kalau dia tersilap, tersilap tu biasalah. Tak mencacatkan apa ni beliau. Yang penting adalah hadis yang dia bawa ni, hadis Ali radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW kana yukri'una. Jadi ini adalah satu uslub kita kata bukan sekali saja, perbuatan yang lebih daripada sekali. Apa perbuatannya? Fi'ilnya adalah yukri'una, iaitu membacakan kepada kami. Bukan setakat dia baca untuk dirinya sendiri, dia bacakan kepada kami Al-Quran. Dan apa tujuan Nabi SAW bacakan kepada sahabat-sahabat? Untuk mengajarkan mereka Al-Quran sampai mereka hafal, sampai mereka faham. Sebab Nabi SAW dalam kerja dia bukan setakat bacakan saja lafaz-lafaz Al-Quran, makhraj hurufnya, tajwidnya dan lagu dan sebagainya. Tidak, itu bukan kerja Nabi SAW saja. Tapi Nabi SAW diwajibkan juga untuk menyampaikan makna-makna lafaz-lafaz Al-Quran tersebut. Dia wajib mentafsirkan Al-Quran. Dan sebagaimana dalam hadis Uthman radhiyallahu an, adalah sahabat-sahabat itu tidak mempelajari 10 ayat Al-Quran melainkan sampai mereka ini faham maknanya dan beramal dengannya. Ini adalah darjat yang paling tinggi dalam pembelajaran Al-Quran. Yuqri'una Al-Quran. Malam yakun junubas, lagi mana dia tidak junub. Maknanya kalau Nabi SAW nak bacakan Al-Quran pada sahabat-sahabat, kadang-kadang Nabi SAW dalam keadaan taharah, dalam keadaan berwuduk. Kadang-kadang Nabi SAW tak dalam keadaan berwuduk. Adakah Nabi SAW teruskan mengajar Al-Quran? Mungkin ada sini. Jawabnya, iya. Dia terus ajarkan Al-Quran walaupun tak ada taharah, tak ada wuduk. Tetapi kalau dah junub, Nabi SAW tak bacakan kepada sahabat-sahabat. Itu makna daripada hadis ini. Dan ini dalil bahawa orang yang junub tidak membaca Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran, saya tak kata tidak boleh baca Al-Quran. Kalau hadis ini sahih. Nah, sebab tu kalau orang-orang belajar fikih ni atau belajar ilmu ni, dia punya jaga terhadap lafaz kata-kata ni. Ada perbezaan tidak baca Quran dengan tidak boleh baca Quran. Tidak baca tak semestinya dia tak boleh baca tau. Ha, dia tak suka baca je. Tapi kalau dia tidak boleh baca, maknanya haram hukumnya. Jadi hadis ini digunakan oleh sebahagian ulama, sebahagian besar ulama sebenarnya, bahawa junub itu haram membaca Al-Quran. Jadi pada mereka, Nabi tidak baca Quran ketika junub, tidak ada sebab lain kecuali kerana junub itu adalah penghalang daripada membaca Al-Quran. Istimbat dia macam tu. Dan kita katakan ini adalah pendapat yang amat kuat kalau hadis ini sahih. Walaupun hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmizi, diriwayatkan oleh ramai orang, disahihkan oleh Ibn Hibban, tapi kita dapati dalam nota kaki apa kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, hadis ini dhaif. Nah. Baik. Takkan awak nak taklid mana-mana je? Awak tak nak check ke? Kalau dhaif, kenapa dia dhaif? Allahu akbar. Sebab tu saya kata ni cerita panjang. Kena bentang kan? Panah-panah tu semua. Baik. Jadi ada khilaf di kalangan ulama hadis dari dulu lagi tentang darajat hadis. Ada yang hasan dan ada yang sampai sahihkan hadis. Karena kata mereka sanad hadis ini semua perawi-perawinya dipercayai lagi sekat. Tetapi di sana kata ulama lain memang betul perawi-perawinya ada adalah siqat dipercayai. Tetapi kita kan dah belajar. Ingat tak kita buat diagram macam-macam musalah hadis tu? Ha, saya dah tak ingat-ingat. Alhamdulillah ingat semua. Betul ya. Bahawa syarat hadis sahih bukan sekadar perawinya dipercayai je. Dia banyak lagi cerita dia. Adakah bersambung atau tak bersambung? Semua adalah ulama. Semua perawi hadis yang dipercayai. Tapi kalau tak bersambung macam mana? Jadi penyakit dia kata mereka adalah salah satu dari perawinya itu tidak dengar daripada guru walaupun dia seorang yang dipercaya. Dan kenapa mereka rasa macam tu? Ini bukan rasa-rasa agak-agak. Kerana kata mereka riwayat deni daripada gurunya ini tak boleh kita terima kerana dia ni bila dah tua berubah hafalan dia. Bila dah tua, hafalan dia dah berubah. Dan bila dia dah berubah hafalan, bila dia dah tua ni, dia masih meriwayatkan hadis. Yang ini yang kita tak mahu. Dan antara guru yang diriwayatkan adalah guru yang ini. Faham ni? Ha, jadi oleh kerana itu, tak boleh kita pakai hadis ini. Kalau riwayat ini ketika ataupun sebelum dia berubah hafalan, kita nak terima juga. Tapi sekarang ini adalah riwayat selepas dia berubah hafalan. Dan ini dinamakan illah. Illah maknanya penyakit yang halus yang tidak ketahui oleh ramai. Zahir dia bagus, salim, sejahtera. Tapi bila diperiksa, diteliti, didapati ada illah qadihah yang mencacatkan. Dan lebih daripada satu ulama hadis yang mengatakan demikian. Itu sebabnya hadis ini dinilaikan dhaif oleh ulama-ulama hadis yang tadi. Jadi semua adalah perawi-perawi yang dipercayai oleh Syufa adalah Imam Amr bin Urrah juga Abdullah bin Salamah sampai kepada sahabat Nabi SAW. Satu penyakit dia adalah dekat sini. Kata mereka Amr bin Urrah itu berubah hafalannya. Dia diriwayatkan daripada Abdullah bin Salamah hadis. Jadi oleh kerana itu hadis ini dhaif. Tu Syu'bah sendiri yang meriwayatkan hadis ni, dia kata hadis ini hadal hadis itu na'rifu wa nunkir. Hadis ni kami tahu dan kami ingkar. Sedangkan dia riwayatkan hadis. So ini antara dalil yang kuat bahawa hadis ini lemah. Syu'bah ni antara ulama yang tak akan meriwayatkan hadis daripada orang yang lemah. Dia syadid. Tapi bila dia lewat ke hadis ni, dia kata hadis ni kami tahu dan kami ingkari. Sebab itu tadi kita sebutkan. Begitu dia kata Imam An-Nasa'i, Tu'raf, Tungkar dan sebagainya. Baik, taruhlah hadis ini sahih. Sekarang kita berdebat pula dengan pendapat yang menggunakan hadis ini. Nabi SAW bila junub dia tak bacakan Quran untuk kita. Kita katakan ini hanya hikayat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak Nabi larang seseorang daripada baca Quran ketika junub? Ini setakat Nabi tak buat saja. Tidak buatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak semestinya hukumnya haram. Sebab kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ni enggan, tidak suka buat perbuatan tersebut. Tapi tak sampai pada haram. Dalilnya Nabi SAW sedang qada hajat, kemudian ada orang yang beri salam. Lepas tu Nabi SAW apa? Tak jawab. Tapi Nabi SAW tayammum kerana tak ada air, dan Nabi SAW baru jawab salam. Dan Nabi SAW terangkan kenapa. Ini karihtu an azkurallaha ala ghairi taharah. Hadis yang sahih. Sesungguhnya aku tak suka, benci untuk mengingati Allah atau menyebut nama Allah dalam keadaan tidak bertaharah. Ini tidak berwudu. Tapi adakah maknanya haram? Ya, ini tidak. Baik, jadi setakat itu saja tidak boleh dijadikan dalil mengharamkan baca Quran ketika junub. Jadi ada itu antara dalil orang yang mengatakan boleh junub itu baca Quran, sebab tak ada dalil yang betul-betul kuat. Yang mereka mengatakan Nabi SAW telah melarang seseorang itu baca Quran dalam keadaan-keadaan tertentu. Kalau dalam solat, Nabi SAW melarang kita baca Quran bila? Ketika rukuk, ketika sujud. Jelas. Kalau ada tempat lagi yang tak boleh baca Quran, ada keadaan lagi, tentu Nabi SAW dah terangkan, kata mereka. Tapi kita dapati tak ada. Cuma kaedah je, kenapa ketika rokok tak boleh baca Quran? Kenapa ketika sujud tak boleh baca Quran? Ketika diri je boleh baca Quran. Yalah, kenapa? Ada hikmah. Position dia kenapa? Position rokok macam kalau baca termuntah. Mulia keadaan Quran. Sebab tu tempat bawah. Yalah, lagi-lagi sujud. Cuma kita hinakan diri kita untuk mengagungkan Allah SWT. Tempat letak kaki tu, kita letakkan muka kita tempat apa, bahagian anggota badan kita yang paling mulia. Tapi baca Quran tak boleh. Baca Quran tu adalah kalam Allah. Dan ini dalil bagi orang yang mengatakan antara tiga rukun ini dalam solat, rukun fi'il apa ni, berdiri, rukuk dan sujud, mereka katakan yang paling betul apa dia? Berdiri. Sebab dibolehkan atau disyariatkan baca Quran ketika berdiri, tapi tak disyariatkan, dilarang bahkan baca Quran ketika rukuk dan sujud. Lagi panjang kita berdiri, lagi afdal untuk mendapat ini. Itu pun adalah satu sunnah. Maaf. Kalau orang dia sujud dia doa, doa tu Ha, itu soalan yang baik. Kalau dia berdoa, dalam doa tu dia bacakan doa-doa daripada Al-Quran, boleh ke tak boleh? Dia cakap tu bagus sekali baca. Lagi doa tu daripada Al-Quran, lagi bagus. Ataupun kalau tidak, daripada hadis yang sahih. Kenapa pula boleh? Sebabnya dia bukan niat baca Quran, sebab dia sedang doa. Niat memisahkan banyak benda. Okey. Kalau dia niat baca Quran, cerita lain lah. Dosa. Betul tidak ni? Tapi kalau dia niat untuk doa, tak apa. Apa lagi dalil mereka yang mengatakan seorang junub masih boleh baca Quran walaupun yang afdalnya dia bersuci? Kata mereka, Nabi SAW telah mensyariatkan seseorang yang junub bila dia nak tidur untuk apa? Untuk berwuduk dulu. Tapi yang lagi bagus, mandi dulu. Betul tak ni? Jadi kalau kita tak mandi, kita hanya angkat wuduk aja, kita masih junub ke dah tak junub? Atau half junub? Ada half-half ke? Tak ada kan? Jadi tetap junub. Betul tak ni? Apa sunnah Nabi SAW bila nak tidur? Baca Quran. Awak jangan kata ini doa pula. Ini memang baca Quran. Zahirnya bukan hanya kuntu je, ada macam-macam lagi Nabi SAW baca. Dan sunnah Nabi SAW bila terjaga malam, Nabi SAW baca Quran. Benar kan Nabi SAW jaga malam, Nabi SAW baca surah Al-Imran. Kemudian tidur balik, tak mestinya terus solat. Ya tidak? Jadi ada kemungkinan Nabi SAW baca Quran ketika junub. Kalau bukan Nabi pun, orang yang faham bahawa boleh tidur tu tak mestinya mandi junub, mungkin juga baca Quran. Jadi itu juga dalil yang mengatakan bahawa junub itu boleh baca Quran. Walaupun empat-empat mazhab, kali ini bukan tiga tau, empat-empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, semua sekali kata junub haram baca Quran. Berdalikan ini kita Syekh bin Baz, Syekh bin Baz dan macam-macam lagi. Sebab ulama hadis bilang, sebab mereka kaji dan mereka tahu, mereka tahu orang ni macam mereka tahu adik-beradik dia. Perawi hadis hebat. Jadi bagi yang katakan akhir, agaknya dia nak kaji juga Amru melewatkan dari Abdullah sebelum dia lupa. Oh tak ada, mereka tak ada hujah macam tu. Mereka punya hujah, perawinya tiqat. Al-Haytami kata perawinya dipercayai, itu je. Dia kata betul dipercayai. Tetapi ini penyakit ni diorang tak sebut, diorang tak jawab. Sampai sekarang belum jawab. Kalau orang dia jawab, dah lama diorang jawab. Kalau ada jawapannya, Syekh Albani dan ulama-ulama lain akan sebutkan lah kan. Dia tak akan doanya kan. Tak ada jawapan. Mereka kenal perawi-perawi itu banyak sebenarnya. Mereka kenal dia isteri berapa banyak. Mereka kenal kadang-kadang dia makan apa, dia suka apa. Macam-macam orang tahu tentang perawi ni. Bila dia pergi situ, bila dia belajar dengan guru ni, berapa banyak hadis dia baca. Macam awak sekarang datang daripada awal tahun lepas ke, atau baru datang, atau sekali-sekali datang, semua orang tahu. Jadi bila riwayat kan, ah ini kau bukan yang kau datang ni, ni kau riwayat daripada orang lain. Tahu betul semua kan ada lah. Oh aku nak murid dia. Betul ke kau datang sekali-sekali je umrah datang, tahu dia nak murid dia. Kau duduk kat satu majlis dengan jam dua jam, tu kata nak murid dia. Apa yang kau belajar dari dia? Sehingga kata kau nak murid dia, kau ada ijazah dia, kau buka sekolah atas nama dia. Mana dia? Mereka tahu. Banyak orang kata ni anak murid syekh ni, ni anak murid syekh tu. Eh, sama lah dulu lagi, lagi senang nak tahu. Nah. Jadi asalnya boleh baca. Walau bagaimanapun yang bagusnya mandi dulu. Tetap kita katakan dengan sebab Nabi SAW tadi kata apa? aku tak suka nak sebut nama Allah. Bukan macam Quran tak baru zikir. Dalam keadaan tidak berwuduk, baru tak berwuduk. Dan baru nak jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan tu wajib jawab. Apa lagi Quran? Kita tidak kalam Allah. Okay. Dan ini semua hanyalah dalam masalah Quran sahaja. Kalau hadis kudsi, junub boleh baca tak? Tak ada khilaf di kalangan ulama bahawa selain Quran yang kita tahu tu, hadis kudsi pun walaupun dia kalam Allah masih boleh dibaca oleh orang yang junub. Kemudian mereka membahaskan tentang wanita yang haid. Apakah wanita haid? Boleh membaca Quran ataupun tidak? Di sini terdapat dua pendapat sekali lagi. Di kalangan mereka yang mengatakan junub tak boleh baca Quran. Kita jangan cerita pasal junub boleh baca Quran lah. Yang kata junub tak boleh baca Quran, ada dua pendapat. Haid sama dengan junub ke tidak? Sebahagian mereka mengatakan wanita haid hukumnya sama dengan junub. Dua-dua hadas besar yang menghalang mereka daripada solat dan apa juga yang dihalang oleh apa atas junub satu. Jadi sama kias. Jadi berikan dalil kias. Walaupun dalam hadis ini tak ada tentang haid. Dan mereka juga berdalilkan dengan satu lagi hadis yang ada nas tak boleh seorang junub dan haid membaca Quran. Tapi hadis ini disepakati oleh ulama hadis sebagai hadis yang dhaif, lemah. Jadi yang ada pada mereka hanyalah kias. Dan kias satu dalil. Tetapi golongan lain mengatakan kita tak boleh kias haid, wanita haid dengan junub. Sebabnya kenapa? Sebabnya seorang yang junub itu boleh mengangkat hadasnya bila-bila masa yang dia kendaki. Dia tinggal nak pergi mandi. Adapun wanita haid, dia mandi 10 kali pun dia tak suci lagi, masih dalam hadas besar. Betul tak? Jadi dengan tunggu sampai habis dia menitik darahnya, barulah dia boleh mandi, barulah sah daripada ni. Oleh kerana itu berbeza hukum. Jadi dikeraskan terhadap junub, tetapi diringankan untuk wanita haid. Dan tempoh haid lebih lama daripada junub. Ramai ulama mengatakan paling lama tempoh haid 15 hari. 15 hari. Nah, 15 hari tak baca Quran kata mereka. Musibah. Jadi mereka kata boleh baca. Lagi-lagi kalau dia hafizah ke ataupun sedang menghafal Quran ke. Di mana jika dia tidak mengulang, maka dia akan lupa dan lupa berdosa. Dan tak ada dalil yang kuat menghalang haid daripada baca Al-Quran. Jadi kita benarkan. Dan kalau dia nak ta'awuz, duduk zikir pagi dan petang, kita kata boleh. Kemudian ada katakan kalau sedikit boleh, kalau banyak tak boleh, itu mazhab sebahagian ulama Hanafi dan sebagainya. Jadi semuanya adalah mereka lihat daripada makna, daripada makna. Ini menunjukkan bahawa wanita haid itu tak ada dalil yang menghalang dia daripada baca Al-Quran. Ini zahir mazhab Imam Al-Bukhari dan Muqtala dan sebagian sahabat. Tapi tempat kita mereka memang tak nak sentuh. Sentuh yang cakap bagilah, baca pun tak mau. Pergi. Sedangkan dalilnya telah kita terangkan. Baca Quran apa faedah ni? Faedah banyak tu. Sebaik-baik zikir adalah baca Quran. Hatta zikir yang paling baik tu pun asalnya dalam Al-Quran. La ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah, kutai bila, semua dalam Quran. Betul? Jadi saya telah ringkaskan apa yang sepatutnya panjang. Boleh deh? Sebagian ulama mengatakan, apa asal junub tak boleh baca Quran? Kalau ikut akal, Quran ada kat dalam kerongkong dia. Dia junub ke tak junub, Quran dekat dalam dia apa? Asal dia tak boleh baca tu? Itu pendapat sebagian. Kerana dalil tak cukup kuat, maka kita menguatkan pendapat yang mengatakan Quran itu boleh dibaca oleh junub, tapi yang abdulnya kita sucikan diri kita. Allah ma'alam. Ada apa persoalan? kalau siapa jumpa dalil-dalil lain dan sebagainya, boleh dibawakan kat sini. Ada mungkin saya tak sebut, saya ada teringat ada beberapa dalil lah, tapi saya tak sebut, nak ringkaskan masa. Sebab syarat kita nak kuatkan satu pendapat, kita sehendaknya lah kita jawab semua apa? Semua pendapat yang lain, itu yang adil. Kita letakkan diri kita dekat kemah yang pertama, semua ni kita. Lepas tu kita bawa ke tempat yang kedua pula, semua dalil-dalil kita periksa, baru kita ada. Kalau ada tiga pendapat, tiga lah empat, kita buat penat tu. Kalau ada hadis, kalau ada riwayat dan sebagainya, kena kaji dan kena semak. Sebab tu biasanya orang tak menulis banyak, tu bukan kerana dia malas, kerana apa ni, nak kaji banyak. Orang yang banyak tulis tu yang banyak salah nanti. Kita heran juga orang cepat lagi tulis, cepat lagi tulis, tapi nanti salah sini, salah sana, dia kena koreksi dan seterusnya. Okey, jadi kita buka untuk apa-apa soalan ke? Tolong saya soal awak. Mandi jemaat kan? Kalau kelelah ni pasal bau kan? Jadi kalau orang tu dia nak kerja pukul 4, dia mandi pukul 7. Yang dia kerja, tak bawa apa-apa semua. Masih. Dia bukan masih dapat pahala. Ini bukan masalah pahala saja. Terangkat tak tanggungjawab daripadanya atau tidak. Sebab dia wajib. Asal wajib, berapa kali nak buat? Sekali. Jadi asal perintah tadi tu, wajib menakwil mutalim, sekali saja. Bila kita dah kasih dia tempoh, taruhlah dari saat pertama pada terbit matahari tu sampailah khutbah tu, maka seharusnya kalau kita kata boleh inilah temponya, dia buat awal pun dah cukup. Cuma bila masalahnya adalah bila lepas mandi tu bau lagi, adakah diwajibkan mandi sekali lagi? Seharusnya tidak. Tak boleh kita perintahkan dua kali walaupun illah dia macam ni. Ini dinamakan, ini sebenarnya bukan illah tu. Ini namanya hikmah. Nak jadikan dia ilah, maknanya kalau ilah lain, setiap kali bau nak kena mandi. Tadi kita tak syaratkan tau bau ke tak bau. Wanita lagi wangi-wangi ke, dia nak pergi semayang. Dia tak ada buat kerja apa-apa kat aircon, kat office, apa semuanya. Dia nak pergi semayang. Awak suruh dia mandi, wajibkan dia mandi ke tidak? Walaupun tak bau. Kita katakan wajib ke? Jadi menjawabkan bau. Bau ke tak bau bukan ilah, tapi hikmah. Beza tau hikmah dengan illah. Al-hukum yaduru ma'a illatihi wujudan wa'adaman. Hukum itu terkait dengan apa? Illah dia, sebab dia. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. Tapi kalau hikmah ni, tidak. Hikmah ni dia lebih luar. Kebijaksanaan daripada sebalik pensyariatan tersebut. Ini yang mandi oleh sekali nak? Tak. Tak ada maksud kalau dia masuk ke dia pukul 8, dia mandi. Ada kerja mekanik semua, botol ni, minyak ni kan. Mandi sekali lagi lah. Sebab dia pergi boleh, boleh. Tapi tak, kita katakan wajib. Kalau tak mandi sekali lagi, berdosa. Kalau badan dia bau, dia pergi sekali lagi tanpa mandi. Sebab kat tak wajib lagi. Tak wajib. Jadi kalau perintah lagi sekali, bukan kerana hadis ni tau. Kerana lain sebab. Dia punya dah sebab apa, macam orang yang busuk datang masjid yang makan bawang dan sebagainya, dia sebab lain. Dia bukan kerana perintah ini, perintah yang baru, kerana mengganggu orang ramai. Innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu adam. Malaikat akan terasa sakit dengan apa yang manusia merasa sakit, bau dan sebagainya. Kalau dia pisahkan mandi dia, macam pagi tu dia mandi pergi kerja, lepas tu tak kerja nak esok Jumat, dia mandi Jumat, boleh? Itu apa yang bagus lah kalau dia nak buat gitu. Mandi ni sebenarnya bukan senang. Zaman kita je macam senang. Zaman dulu bukannya senang. Mandi bukan ada toilet dalam rumah tau. Nak ambil air semua kat dalam, buka je tu air. Tak ada kena ambil dari luar. Ambil mandi kat luar. Bukan kerja senang. Sebab tu Islam kata paling kurang seminggu satu kali mesti nak kena mandi. Bagian tempat tak boleh. Tak boleh kita paksa ataupun wajibkan dia mandi setiap hari. Kita tak pernah apa ni pengalaman apa, tahu-tahu air tak tak ada. Pernah? Kita air terlalu banyak ada lah. Selain banjir lah. Air tak ada macam tak pernah. Tempat lain nak tengok lah. Air tak ada, karun tak ada, apa semua tak ada. Selalu. Nah. Sejuk kan, sejuk. Pada Jumat lah, wajib mandi. Sejuk. Sejuk, wajib mandi ke tidak? Kalau ada heater, ada sebab-sebab lain dan dia boleh tahan sejuk banyak, wajib mandi, tetap wajib. Sama macam wuduk juga. Kalau tak ada heater, bakar. Panaskan. Pandangkan dekat apa? Dekat sirih. Lepas tu tuang. Saya dulu baru turun. Saya tak mampu beli. Tuang aja. Madinah punya sejuk satu macam. Kalau gas pun dah tak ada, apa semua dah tak ada, barulah tayamu. Okey. Fattakullah mastata'tu. Nah. Tak mandi berdosa. Tapi solat Jumaat dia sah tak? Sah. Dia bukan syarat sah solat. Dosa haram. Mazhab Zahiri yang mewajibkan mandi untuk semua orang tanpa walaupun tidak Jumat kan. Itu hanya berdasarkan hadis yang mutlak. Ya. Apakah mereka tidak tahu hadis mufayyad itu atau mereka tidak memperhatikan itu tapi hanya mengambil yang mutlak saja? Saya tak periksa lagi sampai hari. Ini satu lagi perkara yang selalu akan timbul untuk tulabul ilm, untuk orang yang belajar. Ini macam mana ulama ni? Macam mana dia tanya? Macam mana dia tu? Macam mana dia ni? Macam mana Syekh kami? Macam mana macam-macam dia nak tanya. Sekarang Allah perintahkan awak untuk periksa kenapa orang pendapat macam itu. Allah perintahkan awak dan akan tanya awak kenapa awak pendapat macam mana awak pendapat. Kalau kita disuruh sibukkan untuk ditanya kenapa ulama tu gini, kasih orang SQ dan sebagainya, dia akan satu jadi beban untuk kita. Tak wajib kepada kita. Sebab tu kita dapati kalau kisah sahabat Aisyah ke siapa ke ditanya, oh tapi kan Ibn Abbas kata gitu, Umar, itu aku tak tahu. Tetapi Nabi SAW telah bersabda macam ini. Dan ulama-ulama selalu macam itu. Dia kata, tapi Sufyan Thawri kan dia tu sebenarnya. Nanti ulama yang kat Mekah tu dia kata, atau apa ke siapa ke? La adri. Tapi qala Nabi SAW gini. Atau demikianlah aku dapati daripada fulan dan sebagainya. Semua kata gitu. Dia tak payah nak pergi. Kenapa eh? Lepas tu dia jadi satu-satu benda yang syubhatkan kita pula. Asalnya tidak. Kalau kita tahu-tahu lah. Kalau kita tahu, kita jawab lah. Kalau kita tak tahu, kita dah usaha nak tahu. Dan misalnya ada kala ni kita memang perlulah nak tahu apa ujian supaya untuk betul-betulnya taktik. Tapi kadang-kadang kalau pendapat itu terlalu jelas sangat, tidak kuat, ya, tak payah kita nak cari. Macam tadi itu kan, kenapa dia tak ambil itu, kenapa dia tak ambil ini. Pendapat dia jelas, dia punya maslak dia adalah zahiri. Kenapa dia tak ambil itu dan sebagainya, itu nak kena tidak apa-apa penting untuk kita. Jadi contoh yang kita pernah tulis pasal hibah rukbah, kita dah katakan empat mazhab kata hibah rukbah tu tak pakai, tak jadi. Sama ada batal seterusnya ataupun dia cuma jadi hibah biasa. Tapi Ibn Taymiyyah kata jadi, syaratnya dipakai. Okey. Kita tak jumpa apa Ibn Taymiyyah kata. Ada orang pula datang kata, tapi awak diperiksa lah Ibn Taymiyyah, kenapa dia gitu, kenapa dia ni, mana dia akan tolak hadis ke apa ke kan, bersalahan jumpa. Kita katakan tak syarat tu semuanya. Sebab apa pun Ibn Taymiyyah kata, ini hadis nas. Bila dah datang nas, dah tak ada ijtihad lagi. Idza jaa nahrullahi batala nahru mi'qat. Dah datang sungai Allah, dah tak ada lagi lah. Sungai akal dia tak pakai lagi. Kita kena tinggalkan. Itu kita memang haji. Kita hormati pendapat dia, tapi tak maknanya kita mesti nak kena ikut dia. Dan di hari kiamat kita tak akan disuruh jadi lawyer untuk ulama-ulama. Kau jawablah kenapa dia tak cakap macam itu. Saya kalau pendapat lain, awak tak tahu kenapa saya berdapat gitu. Awak rasa pendapat awak yang lagi betul. Awak tak disuruh tanya kenapa ustaz muda cakap macam itu kan? Tak ada sebab. Ada satu perkara sebenarnya yang nak bincangkan, tak kurang pentingnya. Tetapi tak tahu sempat tak sempat bila ada masa lah. Isunya adalah isu yang semua saya rasa kebanyakannya alami. Itu berkaitan dengan beli phone, iPhone ke bukan iPhone, dengan kontraknya sekali. Yang ini bergabung. Okay. Jadi hari ini baru juga kita bahas kan. Saya pun tak pernah nak pergi periksa sampai habis. Saya tinggalkan aja. Daripada dulu saya dapati ada syubhatnya. Tapi kerana ditanya baru-baru ini, mulalah buka balik dan kita bincangkan dan seterusnya. Makin kita kaji, makin pula yakin. Dia dah jadi bukan syubhat. Kan hadis Nabi SAW kata, al-halal bayyinun wal-haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun min an-nas. Yang halal tu jelas, yang haram tu jelas, di antara keduanya kerana sama-sama ramai yang tak tahu. Maknanya ada sedikit yang tahu. Tapi Nabi SAW suruh apa? Tinggalkan syubhat. Betul tak? Siapa yang terus ambil syubhat, dia boleh masuk pada yang haram. Jadi itu area yang kita masih katakan berwaspada aja. Tapi tak sampai wajib. Tapi kalau kita dah kaji sampai kita jadi golongan yang qalil, alladzina ya'lamun, yang tahu tu, dia dah bukan syubhat, dia dah jelas haram tu dah baik. Jadi itulah mungkin yang kita sampai pada tentang masalah jual beli handphone. Jadi kita tahu bahawa mereka beli, dalam jual beli handphone ni ada tiga jenis. Satu, beli kontrak saja, selalu 2 tahun, dengan jumlah tertentu, dengan free going tertentu, SMS tertentu, data tertentu. Baik. Dan satu lagi, beli handphone aja. Tapi sekarang dah jarang beli handphone aja ke lah. Dan yang ketiga apa dia? Beli handphone campur dengan kontrak. Betul tak? Jadi kita nak bicarakan yang ketiga ni. Mula-mula bila kita bawa kan ke tengah, ada yang katakan kita sebenarnya bukan beli handphone, kita cuma beli kontrak. Syarikat happy kita beli kontrak dengan dia, mahal-mahal, dia kasih kita hadiah. Kasih hadiah handphone. Bagusnya handphone ni 1000 ni, dia kasih je. Tapi bila kita periksa ke website dia dan sebagainya, rupanya tak, dia syaratkan untuk dapatkan kontrak ini mesti beli iPhone atau yang 3G lah kurang-kurangnya. Betul tak? Saya dah kaji, awak dah tak boleh cakap lagi. Saya hafal dia punya rate semuanya. Nah, apa masalah ni Ustaz? Sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit nak kurit. Bukan pasal tu. Masalah kita adalah asal jual beli walaupun dia boleh, tapi dia ada asal lain. Asal jual beli tidak boleh, terdapat padanya al-gharar. Al-gharar. Gharar tu maknanya tidak ketahuan, jahalah. Dia lebih luas daripada setiap tidak tahu je. Tidak telus pun kira gharar juga. Dan seterusnya. Dia lebih umum daripada itu. Jadi apa masalah dia? Bila kita beli handphone dan kontrak, maknanya sekarang kita beli 2 barang dalam 1 akad. Adakah salah beli 2 barang dalam 1 akad, Ustaz? Sebelum saya jawab, kita dah belajar. Kalau awak dah belajar, awak akan setuju bahawa dalam hadis Nabi SAW, Nabi melarang al-bai'ataini fil bai'. 2 jual beli dalam 1. Dalam lafaz lain, syartani fi syart. 2 syarat dalam 1. Dalam lafaz lain, al-aqdani fil aqad. 2 akad dalam 1. Saqqatani fi saq. Saqqa. Ini 2 akad dalam 1 maksudnya. Nabi SAW larang. Pasal larangan apa dia? Haram. Kemudian ulama mentafsirkan apa maknanya 2 jual beli dalam 1, 2 akad dalam 1, 2 syarat dalam 1. Tapi yang penting adalah hendaklah 2 jual beli itu, kalau kita katakan boleh, mestilah jelas. Jadi macam ini, kita pergi supermarket, kita ada beli 1 barang tak? Pergi Giant. Takkan pergi Giant beli kecil-kecil dah. Giant tu mestilah beli banyak-banyak. Kita punya risik pun banyak, betul tak? Tapi salah ke? Adakah kita telah 2 jual beli dalam satu, 3, 10 jual beli dalam satu? Ya dan tidak. Tapi yang penting dia tidak menyalahi larangan tersebut. Kenapa? Setiap produk maklum harganya dan ditotalkan sebagai satu, sebagai satu sale, betul tak? Ya, tapi sebenarnya setiap satu tu jelas, dia tak ada masalah, tak ada gharar dekat situ. Tetapi lihat isu handphone dan kontrak. Apa yang kita dapat? Awak tahu tak handphone tu berapa? Awak tahu tak kontrak tu berapa? Macam tahu ke Ustaz? $0? Ada yang $0 kan? Ada yang $68, ada yang $450. Dan kontraknya sebulan $39. Flexi Lite, Flexi Plus $56. Itu lagi lepas Flexi Plus. Itu saya silap sikit. Ada lagi satu yang lagi mahal, ada jadi $95. Lupa tak? Plus. Ha? Plus yang yang tengah-tengah. Yang paling mahal. Yang tengah-tengah lepas Lite. Oh, Flexi, Flexi Lite, Flexi Plus. Ha. Okey. Ada lagi satu lagi mahal lagi. Ya. Baik. Awak tahu masalah dia? Awak ingatkan, awak bayar $450 deposit upfront tu, itu harga handphone? Sebenarnya tidak. Itu yang kita kaji. Dan bila $0 tu, handphone tu, dengan kontrak yang lebih mahal, awak ingatkan awak dapat free handphone, awak pun happy ya, dapat free. Bapak pun beri untuk anak free je pak, free je handphone. Awak kira sebenarnya berapa? Kenapa? Sebab mereka tidak beritahu berapa sebenarnya breakdown rate untuk satu outgoing call yang diorang kasih. Diorang kasih 100 minit, 200 minit, 500 minit dan SMS yang 500, ada yang lebih sikit. Dia tak beritahu awak berapa sebenarnya. Tetapi kita boleh agak berapa. Kita boleh bandingkan dengan prepaid atau kita boleh bandingkan dengan yang lain. Kita dapati dia 8 sen. Sepatutnya 8 sen. Dan SMS 5 sen. Bila dikira-kira, kalau kita kira untuk servis yang kita pakai je untuk 100 minit contohnya dan SMS 500 kali SMS, kita dapati jumlah yang dia letakkan kepada kita tu lebih daripada penggunaannya. Jadi setiap bulan ada $6 ekstra contoh. Untuk plan yang paling murah lah. Tapi bukan $6 lah. $6 je Ustaz, tak ada apa-apa, takkan haram. Sebenarnya $6 pun haram eh. Ribat $6 pun haram. Tapi kali 24 berapa dah jadi? 6 kali 24. Cepat. Guru Max banyak kat sini. Ha? 144. Deposit tadi 450. iPhone 4 16GB. Jadi 450 campur 144 tau. Itu harga sebenar handphone. Itu pun awak tak tahu sebenarnya berapa retail price dia. Agak-agak aja. Kalau yang $0, $0. Tapi plan dia adalah $95. Service charge dia total sebenarnya $65. 95 tolak 65, $30. Jadi satu bulan sebenarnya awak bayar ekstra lebih daripada service $30. Kali dengan 24, ini senang. 30 kali 24 $720. Saya sebenarnya tak kira, saya hafal sebab saya baru tulis. Saya kaya isi macam bagus saja sebenarnya. Rasul mental pun dah weak dah. $720 ini selepas servisnya. Kalau dengan servisnya dah beribu. Faham? Jadi akhirnya lagi mahal daripada 450 campur 144. Jadi taruhlah 500 lebih atau 600 lebih. $150 lebih tau. Jadi sebenarnya berapa sebenarnya harga handphone tu? Tak tahu. Berapa sebenarnya kontrak tu? Tak tahu. Inilah yang diharamkan. Ini sebabnya diharamkan by identifying by. Lain dia kata handphone harga gini, kontrak harga gini, okey. Tapi dia tak akan sebutkan. Dan jangan lupa dia akan kasi awak 100 minit, 200 minit, 500 SMS. Sebenarnya tak mencukupi. Dia dah dapat agak, dia dah kaji banyak lah. Oh, biasanya orang kan over pakai. Dan awak tahu tak rate bila over tu berapa? Oh, tak tahu kan? sebenarnya awak tak baca. Ada kecil-kecil dia ada tulis 16 sen. Tadi 8 sen, bila over terus jadi 16 sen. SMS boleh jadi 80 lebih dolar. Jangan main-main. Data pun sama. Dia boleh jadi double. Dia tahu budak-budak ni, kita ni kalau internet lagi cepat je kan. Tak download. Buka je dah masuk. Jadi dia tahu mesti akan over. Jadi dia untung daripada sudut apa ni? Over age, over apa ni, over yang over usage tadi. Over usage. Untung tadi. Tu semua dia tak beritahu pada kita. Dan asal jual beli wa'id sadaqah wabayyana burikat bay'atuhuma. Kalau mereka jujur, mereka jelaskan, akan diberkahi jual beli mereka. Wa in kadzaba wa katama muhiqat bai'atuhuma. Mereka bohong, mereka sembunyi-sembunyi, maka akan dihilangkan berkah daripada jual beli mereka. Jadi bukan masalah ada berkah, ada berkah aja sebenarnya. Yang kita bahaskan adalah terdapat dekat situ al-wara. Jadi ini sebenarnya yang tadi tu $0 sebenarnya awak bayar akhirnya $720 selepas 24 bulan dengan kontrak yang mahal. 24 bulan maknanya tunai ke hutang. Hutang. Jadi di sini ada elemen apa? Ha? Hutang duit sebenarnya. Dan bayarnya, sama-sama tak apa, bayarnya lebih. Dan ini semua dimasukkan dengan cara yang licik dalam so-called plan, contract. Satu dia kata, iPhone 4 affordable for everybody. Awak semua pakai. Ustaz-ustaz pun pakai. Semua pakai lah. Banyak yang pakai. Tak tahu, tak berdosa. Apa yang kita katakan ini bukannya sesuatu yang kita tak tahu, maknanya yang kita tak hidupi dalamnya. Bahkan awak lebih tahu daripada saya sebenarnya. Sebab saya tak pakai plan dah 4 tahun. Yang ini tak syarat dengan ustaz nak pergi buka ni semuanya. Saya rasa siapa dalam kita pun boleh jumpa atau boleh sampai kepada natijah ini. Cuma ustaz ni cuma bawakan kenapa tak boleh itu. Jadi sekarang kita katakan tak boleh sebab ada larang di situ. Dan dia zari'ah kepada riba. Antara contoh dua jual beli dalam satu adalah bila orang beli barang yang sama, kereta. Dia beli daripada A. Awak ni B lah. Dia beli daripada A ni dengan harga 20 ribu hutang. Kena dijual dengan berapa? 15 ribu tunai. Beli daripada dia A, jual balik pun pada dia, bukan pada orang lain. Jadi akhirnya kereta ni gimana? Dia pergi sini, dia pergi sini. Nak ikutkan dia tak pergi mana lah. Kita tu kat kapak juga tu lah. Tapi apa yang bertukar tangan sekarang? Cash. Duit yang sampai kepada B sekarang RM15,000. Lepas 2 tahun, 10 tahun dia ni dapat RM20,000. Ada balance extra RM5,000. Kalau awak buang kereta ni, apa awak jumpa? Cash. B pinjam A RM15,000, bayar ni RM20,000. Inilah bai'ul inah. Kita kalau buat macam ini, kita akan dapat kehinaan. Jangan sampai kita kembali kepada agama kita. Dan ini yang ada kat dalam bank, yang dinamakan bank Islam. Orang panggil bai'ul murabah. Dan dia dinamakan bai'ul tsani fil bai', dua jual beli dalam satu. Dan kita tak cakap pasal bank darurat ke apa semuanya. Kita cerita pasal handphone darurat tak? Okey. Kalau darurat pun tak ada jalan keluar lain ke? Ada tak jalan keluar? Kan dia ada tiga kan? Dia kata jual kontrak aja 3 bulan ataupun beli handphone terus. Kenapa mesti ambil yang ketiga? Dan kebanyakan yang akan ambil yang ketiga, dapat baru. Dan kadang-kadang dia ada kontraknya, dia kata selepas tahun dia kasih voucher untuk trade-in kan $300. Ada tahu tu semuanya. Mudah-mudah suka. Setiap tahun dapat handphone baru. kontrak sambung lagi. Untuk saya sampai sekarang dah macam yakin ni benda haram. Dulu masih was-was tawakuf. Sekarang saya rasa dapat. Kalau siapa kat sini pergi usaha sikit, check dia punya plan, lihat eh. Dia punya plan ada tiga kan. Ada tiga plan. Kadang ada empat sebenarnya. Yang tiga tu terlalu mahal sangat. Yang plan A lah contohnya, Plexi 2, B, C. Handphone dia semua sama, semua jenis. Baru boleh kira. Cuba bezanya, yang ini bayar RM450 untuk handphone. Dapat 100 minit. Outgoing dapat 500 SMS. Yang ini dia kata bayar 210 je, dapat 200 minit. Lagi mahal, sama juga 500 SMS. Yang ini $0 betul. Ini 500 minit. Saya dah hafal kan? Ini semua sama. Jadi tak ada masalah, kita boleh buat perbandingan. Yang beza kan? Sini. Kita akan dapati yang ini akhirnya totalnya lagi mahal daripada ni, daripada ni. Ini 600 lebih tak salah. Ini 570. Jadi maknanya lagi mahal kontrak tu, dia untung dekat kontrak. Dan bila sikit kita bayar, lagi banyak bayar akhirnya. Soalnya kita pinjam duit kan dia. Nampak tak? Baru satu je, Singtel aje. Saya baik saya tak ada share Singtel. Tak turun kaya. Okey, kita berhenti kat sini dulu. Subhanallah. السلام عليكم ورحمة الله. أبو شيخ، بالي بيانا. Thank you.